Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Karena kemuliaan Islam adalah dengan ilmu dan amal. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan yaitu dinul haq, ya. Walladhi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk. Apa petunjuk? Al-ilmu an-nafi', dinul haq, al-amal as-shalih, untuk unggul di atas agama yang lain. Jadi kalau kita mau menolong agama Allah Ta'ala agar unggul, ilmu dan amal. Ilmu, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Oleh karena itu kita masih berbicara tentang kemuliaan ilmu atas harta, yang dinukil oleh penulis dari perkataan Ibn Qayyim al-Jauziyah pada poin ke-12 yang bawa bukunya pada halaman 19. Apa kata penulis, ya? Mengatakan penulis yaitu Ustadzul Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizhahullah ta'ala, yang menukil perkataan Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, nomor 12. Nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang atau habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai, harga, atau tidak dihormati. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Ini perkataan yang dikutip dari perkataan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Jadi orang yang punya harta, orang kaya, kemuliaannya di pandangan-pandangan manusia itu diukur dengan hartanya. Orang berilmu diukur dengan ilmunya. Namun di pandangan Allah Ta'ala yang diukur bukan harta. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, begitu pula Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. At-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sementara takwa itu apa? Kata seorang tabi'in, yaitu Tolok bin Habib, at-taqwa an ta'mala bitu'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah wa an tatruka maksiat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Apa? Ilmu, berdasarkan ilmu. Kembali lagi, dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan apa? Cahaya Allahnya ilmu, dengan takut kepada siksanya. Jadi takwa itu taat, ilmu, pahala, ya. Jauhi maksiat berdasarkan ilmu, takut siksa, itu takwa. Kita tahu ini taat, ketaatan ilmu. Kita tahu ini maksiat ilmu. Maka ilmu adalah segalanya. Ya. Orang yang memiliki harta dengan ilmunya, kata Nabi, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, nyambung silaturahim, maka dia kedudukan paling tinggi. Orang lebih harta tidak diberi harta diberi ilmu, dengan ilmunya dia angan-angan, wah enaknya itu kalau saya seperti itu bisa umroh, bisa haji, bisa nyantun di fuqara wal masakin, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren dan seterusnya, maka dapat pahala juga. Dapat harta enggak punya ilmu, sehingga hartanya dipakai bukan di jalan Allah Taala. Nah, di sini adalah orang punya harta tapi tidak dikaruniai ilmu para jamaah. Sehingga apa? Kondisi dia tergantung berapa banyak hartanya. Begitu pula pejabat, ya. Pejabat kalau dia tidak baik ketika menjabat, maka orang dekat dan berbuat baik karena apa? Jabatannya, pensiun. Sudah. Ya, akhirnya jadi power syndrome. Ya, power syndrome. Sementara ketika menjabat tidak baik sama orang. Sombong, angkuh dan seterusnya. Ketika tidak punya orang, ketika menjabat tuh pengin dapat wasilah, ya pengin macam-macam lah. Ketika bermuamalah tidak baik, ketika tidak menjabat ya sudah. Masih bawa sebagai posisinya, misalkan power syndrome, dan jabatan itu terbatas 5 tahun presiden, ya. Kalau Pak RT berapa Pak RT? 10 tahun? Oh 3 tahun dia. Ya RT 3 tahun selesai. Kalau ustaz enggak ada batasannya. Ya. Enggak ada batasannya. Dan karena enggak ada batasannya, kalau pejabat ada batasannya, antum sebagai pejabat atau sebagai pegawai, kalau antum pergi ke tempat tertentu tidak pakai jabatan, tidak pakai pakaiannya, enggak ada masalah. Tapi jangan coba-coba ustaz pergi kolam renang pakai celana pendek, pakai kancut saja, bermasalah. Karena ustaz di mana-mana tetap ustaz. Tapi kalau Anda pergi satu tempat tidak pakai seragam kantor, ya enggak ada masalah. Iya tidak? Itu perbedaannya. Ya. Nah, begitu juga dengan orang yang kaya, ketika dia hanya kekayaannya jadikan andalan, maka orang akan dekat karena kekayaannya. Ya. Orang akan mendekat karena jabatannya. Selesai. Tapi kalau dia memiliki jabatan, memiliki harta untuk kemudian dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengandung keberkahan. Ya. Oleh sebab itu ketika kita mendapatkan hadiah, pemberian dari orang, ya, dianjurkan sebagaimana doanya siapa? Doanya Abdurrahman bin Auf, ya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, ya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya. Jangan salah paham nanti barakallahu wa baraka alaik wa jama'ah. Baiklah aku mami, lahir itu. Ya, ini doa apa? Keberkahan pada dirinya, kepada hartanya, kepada keluarganya. Ya, nah itu kalau orang yang punya harta, dia baik pada orang, pada tetangga, kepada kerabat, doa terus mengalir. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah berikan keberkahan pada dirimu, pada keluargamu, pada hartamu. Nah, kalau doa dia itu dikabul oleh Allah Ta'ala, ya, maka tetap juga harta berkah, meskipun enggak didoakan. Kenapa? Nabi yang bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, aw ma naqasat malun min shadaqah. Wa ma zadallahu 'abdan ba'fil 'izza wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu." Rawahu Muslim. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Berkah. Nah, dia berbuat begitu kenapa? Karena ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, oh saya ini usaha sendiri. Sekarang musimnya musim pandemi begini. Wah sudah. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia akan terhimpit. Padahal yang dimakan mungkin sampai 2 tahun pun tidak habis. Atau bahkan orang bilang dimakan hartanya 7 turunan tidak habis. Tapi bakhilnya minta ampun, pelitnya minta ampun, ya. Nah ini, nah kalau seperti itu maka masuk orang kaya berada pada hartanya, orang berilmu pada ilmunya. Orang kaya bergantung pada harta, kalau sudah habis tidak memiliki kemuliaan. Alhamdulillah. Ya, tapi orang berilmu senantiasa dimuliakan selama dia belajar dan terus bertambah ilmunya. Ingat para ikhwan sekalian, Allah Ta'ala sudah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian berilmu dan orang beriman dan diberi ilmu dengan derajat. Maka jangan sampai kita berkecil hati, bahkan harus sebaliknya, senang dan berbangga, gembira, bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika anak-anak kita bisa belajar ilmu agama. Innallaha la yarfa'u ya bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Nabi bersabda, Allah mengangkat beberapa kaum dengan Quran dan merendahkan juga dengan yang lainnya. Kalau kita ikhlas diangkat, kalau tidak ikhlas maka yang terjadi bisa sebaliknya. Ya. Sehingga ketika kita mendidik anak-anak dengan Quran, dengan sunnah, menitipkan di sebuah lembaga pesantren atau yang lain, maka harus ada dalam hati kita tujuannya adalah untuk apa? Kemuliaan dia. Bukan hanya di akhirat saja, juga di dunia. Di dunia. Dan tidak ada ceritanya orang belajar ilmu agama kemudian mati tidak makan. Dengan agamanya dia akan bisa membentengi, dengan ilmunya dia akan bisa membentengi mana yang hak, mana yang batil, mana yang seharusnya, mana yang tidak. Ya. Ilmu yang akan menjaga kita. Kalau kita punya harta, kita yang sibuk menjaga harta kita. Tapi kalau Allah Ta'ala memberikan kedua-duanya, itulah kedudukan yang paling tinggi. Ada 4 orang ya, dalam hadis yang sangat panjang. Satu diberi ilmu dan harta. Dengan ilmunya, harta digunakan di jalan Allah. Itu orang paling tinggi kedudukannya. Ya. Yang kedua diberi ilmu, tidak diberi harta. Dengan ilmunya dia ingin seperti orang itu, infak ini, nyantuni ini, dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Ya, sehingga hartanya digunakan bukan di jalan Allah, dipakai untuk foya-foya. Yang keempat, sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Itu bawaannya meres. Ingin ini enak, ini enak. Itu, ya. Maka hendaklah kita belajar ilmu. Anak-anak kita, ikhlaskan anak-anak belajar Quran. Ya. Adapun nanti dapat prestasi ini, dapat apresiasi ini dari sana sini, itu urusan lain. Tapi tujuannya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibnu Abi Abza, siapa dia ketika Umar bertanya? Seorang budak. Budak, tapi jadi pejabat. Iya, karena dia ahli Quran sama juga ahli waris. Maka kata Umar, benar, Nabimu mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Nabimu bersabda, yang dibagi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Ta'ala mengangkat ya satu kaum dengan Quran dan merendahkan yang lain dengan Quran. Yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu syar'i. Ya. Dan umumnya orang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Jadi, ya, tidak ada orang bisa melaksanakan ketaatan dengan benar, ketaatan kepada Allah kecuali dengan ilmu. Maka kewajiban kita sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Wa'lam ya rahimakallah. Ya. Wa'lam rahimakallah. Ya. Yajibu 'alaika ta'allumu arba'ati masail atau arba'i masail. Ya. Al-ilmu wal 'amalu bih wad-da'watu ilaih was-sabr 'alal adha. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah merahmatimu, empat yang wajib untuk dipelajari. Pertama ilmu, yang kedua amal, tiga dakwah, keempat sabar. Ya. Imam Al-Imam Al-Bukhari beliau menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita bicara dan sebelum kita berbuat. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Kana anhu mas'ula. Ya. Jangan kamu berpendapat, berbicara, bersikap yang kau tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, akal, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi hati-hati para ikhwan. Ya. Tadi definisi takwa, Talq bin Habib, seorang tabi'in mengatakan apa? Anta'mala bitu'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta suka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau berbuat taat kepada Allah berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena ada orang beribadah taat berdasarkan akal. Ada juga yang berdasarkan mimpi. Ada juga yang berdasarkan katanya, mengikuti nenek moyangnya. Alhamdulillah. Afwan ya agak sedikit kecapean. Jadi para ikhwan sekalian rahmati Allah, ada orang beribadah katanya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa itu? Al-Baqarah. Ya. Apa? Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang diturunkan Allah Ta'ala, maka mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan cukuplah apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. 170 ya. Ini berdasarkan nenek moyang beribadah. Padahal yang moyangnya layak kilur syai'a wa layak tadun, tidak berakal, tidak tahu apa-apa, tidak dapat hidayah. Al-Baqarah 170. Ada berdasarkan apa? Perasaan, pakai perasaan. Ya. Ibnu Qudamah pernah memberikan contoh, ada orang pakai perasaan, dia ahli ibadah tapi bukan berilmu. Suatu saat tidak sengaja bunuh seekor tikus. Oh, ini kan makhluk Allah Ta'ala. Menyesal dia. Sehingga bangkai tikus itu diambil dan diikat, dikalungkan di lehernya, dibawa kemana pergi. Kan najis. Ya, dan menjijikkan. Tapi perasaan. Nah, orang pakai perasaan. Banyak orang beribadah dengan perasaannya. Tidak nyaman, tidak ini. Contoh, kenapa gak sholat dulu? Gak nyaman, perasaan kotor. Perasaan kotor. Kerja dengan debu, tanah, atau yang lain. Padahal tidak najis. Atau safar berkeringat perasaan. Nah ini berdasarkan perasaan ya, ya asyur juga berdasarkan apa ru'ya fil manam mimpi ya, dijelaskan oleh Syaikh Salim Al-Hilali ya. Juga berdasarkan apa katanya, berdasarkan logika akal. Al-ilmu kata Imam Adz-Dzahabi ya juga dinukil juga Ibnu Qayyim, al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitabu. Ya, dimaksudkan ilmu adalah Al-Qur'an, firman Allah, sabda Nabi dan perkataan para sahabat. Nah ini kita beribadah dan nikmat, nikmat. Ya. Kata Ka'ab bin Malik, engkau beribadah sederhana sesuai dengan tuntunan, dengan ilmu, lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan ilmu. Itu. Oleh karena itu, perbuatan bid'ah itu maknanya apa? Selain sesuatu yang baru tidak pernah ada contoh. At-ta'ab wal kalal. Keletihan dan kelelahan. Ya. Abda'atil ibilu idza barakat. Abda'at al-ibil. Ibil itu merasa lelah ketika dia abruk barokat, nah, duduk. Dia cep, duduk apa? Berarti itu lelah. Abda'atil ibil. Jadi bid'ah itu perbuatan yang melelahkan. Ya, melelahkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, tertolak. Ya. Karena melelahkan tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya. Nah, oleh karena itu orang yang mau berbuat taat harus berdasarkan ilmu. Ya, harus berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuan ilmu bahwa la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah harus dengan ilmu. Semua dengan ilmu. Dan ilmu bisa berkah kalau kita amalkan. Ya, kata Ibnu Rajab, kalau engkau ingin mendapatkan ilmu yang belum kau ketahui, ya, kalau engkau mengamalkan ilmu yang sudah kamu ketahui, maka Allah akan berikan ilmu yang belum kau ketahui. Ini, ya. Orang berbuat maksiat kepada Allah banyak yang disebab adalah harta, karena dia merasa punya duit, berfoya-foya dengan duitnya, ganti-ganti perempuan, na'udzubillah, minum-minuman keras, ya, nonton-nonton yang tidak benar, dan maksiat-maksiat yang lain, adu domba orang, ya, dibayar sini, bayar sana, itu dengan hartanya, ya. Sebenarnya sudah benar, ya, sudah benar begini itu, bola bumi di tangan itu sudah benar, ya. Ya, kan ada itu simbol limanya tangan, terus ada bola bumi, artinya tangan di dunia di tangan kita. Kalau pengertiannya dia nih lempar nih untuk masjid, anak yatim, fukara, masakin, orang-orang tua jompo, bikin sumur sini, bikin sumur sana, pengairan, itu dilempar sana duit-duitnya. Tapi maksudnya menguasai dunia, ya apa dari sini, dari hati. Ya, jadi bola dunia jadi gambar love. Dia di hati. Sehingga apa? Dia dikuasai oleh dunia. Ya. Kalau sudah dikuasai oleh dunia, ya sudah. Ya. Karena memang harta akan melalaikan kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian. Barang siapa berbuat seperti itu, dia termasuk orang yang rugi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah membinasakan kalian. Ya. Atau melalaikan kalian, at-takatsur, yaitu menumpuk-numpuk harta berbanyak-banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan. Punya, kata Nabi, punya lembah emas satu pengin dua, punya dua pengin tiga, tidak akan bisa menghentikan dia kecuali tanah sudah masuk ke mulutnya, lihat, masuk kuburan. Itulah harta, ya. Ya, syukur-syukur diberi harta dan ilmu tadi. Ya. Nah, sekarang kita harus berpikir dengan ilmu dan harta yang kita miliki, bagaimana nantinya bisa menjadi amal jariyah bagi kita. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin, sidqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Apabila satu meninggal, putus semuanya kecuali tiga. Amal jariyah, jariyah berjalan. Ya, berjalan. Kemudian ilmu bermanfaat dan doa anak soleh. 14, tinggal 2 poin lagi. Cinta menghubungkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa. Ya, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Sedangkan selalu menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya dan mengajarkannya pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut kepada Allah dan ia merasakan kebahagiaan. Ya, bahagia as-sa'adah. As-sa'adah itu ilmu dan amal. Surat apa? Surat An-Nahl 97. Pengin bahagia, ilmu dan amal. Tentu iman. Ya, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia beramal soleh, dan iman tentu dasar ilmu, ya, maka apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Di sini balasannya apa? Dengan pakai lam taukid dan nun taukid, sungguh benar-benar. Ya, artinya apa? Kita jangan ragu, kita jangan berpikir ya, panjang. Duduk pasti akan kami berikan kehidupan kepadanya dengan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Coba lihat tafsirnya apa? Di antaranya as-sa'adah, kebahagiaan. Ya. Juga apa? Ar-rizqu al-halal. Juga apa? Itu al-qona'ah, sifat qona'ah. Nah, di surga diberi apa? Al-jannah. Itu para jemaah sekalian, dengan ilmu ya, dengan amal kita. Semakin kita beri ilmu dan beramal, semakin bahagia. Antum bersolat, bahagia, nikmat. Habis baca Quran, bahagia, nikmat. Ya. Tapi kalau orang hanya sekedar dengan harta tanpa didasarkan ilmu ketika mengeluarkan harta, ya pasti dia akan berpikir panjang. Ya, dan ketika keluar pasti dia akan ngukur, ah, tinggal sekian, ya. Sudah seakan-akan apa? Mau bangkrut. Ya. Tapi kalau dengan ilmunya, meskipun yang dimakan sehari itu seperti punya dunia dan isinya. Orang yang dengan ilmu, yang punya harta, hartanya yang cukup dimakan di hari itu, badannya sehat, dia rasa aman. Ya. Seperti apa? Seperti punya harta dan dunia seluruhnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yawmi maka annahu izallahu min ad-dunya bihadzafiriha. Barang siapa merasa aman ya, bersama dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, kemudian indahu qutu, qutu itu makanan pokok, sudah qutu makanan pokok yaumi, di hari itu saja, bukan 4 sehat 5 sempurna, enggak makanan pokok, mungkin cuma nasi sama tempe itu saja ya, badannya sehat, dia aman. Seperti apa? Punya dunia dan isinya. Nah, kalau ini kan ilmu, kalau ini kita pakai baik dalam keadaan lapang apalagi sempit, insyaallah hati itu tenang, hati tenang, senang, damai, sehingga akan mempengaruhi kepada jiwa, cara berpikir ya, untuk kemudian apa? Melangkah ke langkah-langkah berikutnya itu dengan penuh percaya diri ya, penuh semangat, yakin akan pertolongan Allah. Seandainya gagal, dia bersabar, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Seandainya berhasil, dia syukur tidak sombong, sehingga dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu lahu khair wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu syarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dzarra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusannya baik bagi dia. Dan hal itu tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Ketika dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, jadi kebaikan baginya. Ketika dapat musibah, dia bersabar, jadi kebaikan baginya. Anda yang ada, yang dimakan hari ini ada, bersyukurlah. Apalagi masih esok masih ada, apalagi lusa, apalagi masih setahun, lihat tabungannya masih bisa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa? Dengan ilmu itu segala sesuatu jadi baik. Tidak ada waktu yang lewat sedetik pun kecuali tercatat sebagai kebaikan. Dan tidak ada yang keluar dari harta satu repes satu rupiah pun kecuali tercatat ditimbangkan amal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu kalori pun dari tenaga yang kita keluarkan yang terbuang kecuali di situ ada catatan kebaikan-kebaikan. Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua dicatat oleh Allah kebaikan sekecil apapun asalkan dengan ilmu apa? Ikhlas semata-mata karena Allah. Menjalankannya sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita ilmu. Dan orang yang tamak dengan harta sebenarnya dia adalah miskin, dia itu fakir karena merasa kurang. Ya, apalagi ditakut-takut oleh syaitan untuk miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Ya. Terus bagaimana Allah berfirman bahwa syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Dengan kefakiran, ya. Dengan kefakiran. Sementara ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa janji dengan kelapangan dengan ampunan dalam surat Al-Baqarah 268 ya. Asy-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan nakut-nakuti dengan kemiskinan dan juga menyuruh untuk berbuat kekejian. Mau menyumbang untuk orang miskin, ah nanti bagaimana itu? Nanti bagaimana? Ya. Mau nyumbang ini nanti bagaimana? Ditakut-takuti. Tapi ketika untuk berbuat maksiat, diperintah ya wa ya'murukum bil fahsya, melakukan kekejian mudah. Ya, naudzubillah orang berzina, apakah itu dengan perempuan yang memang jadi pasangan dia dalam pengertian bukan istrinya atau dengan pelacur, kan bayar mahal itu, bayar mahal, nggak berpikir. Ketika nyumbang untuk orang, untuk temennya, wah berpikirnya minta ampun, takut bangkrut. Ya asy-syaitonu ya'idukum ya'idukul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum ya maghfiratan minhu wa fadla. Al-Baqarah 268. Nah ini para ikhwan. Jadi orang yang tamak harta pada akhirnya dia adalah miskin, fakir dia. 15 terakhir, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama Ahlussunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karyanya selalu disebut dan dikenang sepanjang masa. Qarun dikenal tidak? Dikenal karena hartanya. Tapi dikenal dari sisi apa dengan hartanya? Pelitnya. Para sahabat ketika hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rawahul Bukhari rawahul Muslim terus sepanjang masa ya, semua hidup pada tahun 200-an sampai sekarang 1200 tadi pagi kita rawahul Bukhari rawahu Abu Dawud rawahu Tirmidzi hadis Abu Hurairah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu jami'an begitu. Para ikhwan, para jemaah sekalian, maka mari ya anak-anak kita kita arahkan untuk belajar ilmu. Karena ilmu segalanya, ilmu segalanya. Ya, harta akan habis. Perbandingannya kalau ilmu semakin diinfakkan semakin bertambah. Harta semakin dipakai semakin habis. Kecuali yang ketika Aisyah suruh bagi daging kambing, Aisyah sudah dibagi kambingnya, daging kambing sudah ya Rasul, tinggal pahanya yang belum. Justru yang tinggal bagi kita itu yang sudah dibagi Aisyah. Itu yang tinggal untuk kita. Nah ini para ikhwan. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu. Nah mari kita benar-benar ya, kalau memang kita belum bisa ya sudah, kita ngaji sesuai dengan keperluan, kewajiban apa yang harus kita lakukan. Anak-anak kita mungkin sudah sampai menghafal Quran sampai seterusnya dan seterusnya. Ya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak untuk menjadi ustaz yang terkenal, menjadi ustaz viral sekarang. Ustaz viral, nanti bisa begini, bisa begitu. Tidak. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun nanti Allah Ta'ala berikan kesempatan begitu, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ilmu tidak akan pernah ada ruginya. Jangan ngomong kamu sudah belajar kok enggak jadi apa-apa. Jangan. Ya, jangan para jemaah. Ya. Kita lihat bagaimana anak-anak tambah baik sama orang tua, tambah berbakti, ya. Tambah rajin ibadahnya, itu jadi harapan kita. Itu. Sehingga nanti jadi apa? Jadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Adapun diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk dia bisa mengajarkan ilmunya, ya, itu alhamdulillah. Namun tentu orang yang punya ilmu dituntut untuk mengajarkan ilmunya. Dan mengajarkan ilmu tidak harus duduk di majelis seperti ini, tidak harus. Kalau ada kesempatan alhamdulillah. Kalau tidak berusaha, ada kesempatan begitu berusaha. Tapi bukan berarti nunggu saja. Kok enggak ada yang ngajak saya untuk dakwah? Enggak. Di pinggir, di halte ada orang perlu sampaikan. Tetangga ketika makan ada orang baru sampaikan dengan santun. Itu semua kesempatan. Makanya untuk ilmu itu tujuannya apa? Kata Imam Ahmad ketika ditanya, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan orang lain. Orang lain itu tidak harus orang yang jauh, justru yang paling dekat, anak istri dulu, kerabat-kerabat. Kalau itu sudah mantap, masya Allah, udah anak kita misalkan pulang dari pesantren bisa ngingetin, Pak, di begini katanya begini, oh masya Allah, alhamdulillah, kerjasama, nikmat, gimana? Kalau begini, gimana kalau begitu? Itu kalau terjadi seperti itu, nikmat. Jangan kita sebagai orang tua nanti biar jadi begini, ya maaf nih, jadi ustadz nanti punya travel, ah, apalagi itu, ya punya pesantren, punya begini. Asal ilmunya bermanfaat. Adapun Allah Ta'ala tidak membuat kecil hati, salah arah, salah niat, salah tujuan. Yang ada capek deh kata anak sekarang. Ya capek, capek dan capek, kesel dan kesel. Tapi kalau ikhlas semata-mata karena Allah, yakinlah ikhwan sekalian, yakinlah saudara sekalian, ketika kita membina anak-anak kita, menitipkan di lembaga-lembaga pesantren di mana dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, yakinlah pasti kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan. Dan nikmat itu tidak harus berupa fisik, tidak. Tapi kalau sudah salah niat, salah arah, yang ada capek. Anak saya sudah lulus lembaga ini, sudah dari luar negeri, dari luar pulau, dari luar kota lulusnya, sama-sama luar, satunya luar negeri, satunya luar kota. Tapi ternyata ujung-ujungnya sama-sama kesel. Kalau kita salah niat, akhirnya tuntutan banyak sama anak, harus begini, harus jadi ini, ya. Tapi kalau tuntutannya adalah agar jadi anak yang soleh, masya Allah, solehah, sudah. Soleh-soleh itu sudah segalanya para jemaah. Rezeki Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang mata di bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Kalau seperti ini, nikmat hati semua. Ya memang kita semua bergantung harapan besar pada anak-anak nanti bagaimana dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Tapi ingat, bukan untuk jadi ustadz viral. Ya. Tapi ingat, bukan untuk jadi orang yang terkenal. Tapi ingat, bukan untuk nanti dapat pundi-pundi. tapi mengamalkan ilmu itu nikmat. Sudah pasti rezeki itu pasti ada. Tanah itu diberikan apa? Kelonggaran hati, kesenangan hati untuk apa? Mungkin untuk berkreasi dalam bisnis, dalam dagang. Tapi dia dagang bisnis dituntut oleh ilmunya. Bermuamalah dituntut oleh ilmunya. Kita masya Allah. Akhirnya apa? Memang kelihatan kan begitu. Enggak rontak-rontak, enggak sedih, enggak macam-macam. Banyak orang yang sudah kerja di pertambangan ini, pertambangan itu, pulang-pulang juga rebutan warisan. Maaf, ada tidak? Masih ada. Sudah banyak hartanya. Ini para jemaah rahmat Allah. Sehingga apa? Jangan salah. Kita dalam menitipkan anak-anak di lembaga-lembaga niatkan ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Insyaallah kebahagiaan yang akan kita rasakan, kenikmatan yang akan kita rasakan. Jangan kita banyak nuntut anak jadi ustaz terkenal. Ya, nanti kalau mengajar nanti sekian orang harus hadir, harus punya ini. Ya. Mudah, kamu belajar ilmu, ikhlas karena Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala akan jamin rezeki. Selesai. Dari arah mana? Karena ilmu tanpa tadi, wa mayyitaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barisabab bertakwa kepada Allah, berikan jalan keluar dari semua urusan dan berikan apa? Rezeki yang dari arah yang tidak terduga. Gitu. Entah dia bisnis ini dimudahkan, jual ini dimudahkan dari segalanya. Ya, demikian selesai sudah bagian yang pertama, masuk pada kedua, pengertian Islam dan tingkatannya. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Sampai di sini saya kembali kepada ikhwan yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah membimbing dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Ustaz, saat ini banyak saya merasakan dan melihat, baik itu dari diri saya sendiri dan teman-teman yang memiliki anak laki-laki atau perempuan, khususnya dia ingin memondokkan anaknya di sekolahan-sekolahan atau pondok-pondok yang ternama sebagaimana yang ada di Jawa, dengan alasan pondok tersebut sudah menghasilkan banyak asatid, lulusannya diterima di universitas terkenal di luar negeri, dan harapan kita pun tinggi kepada anak-anak kita. Nah, pada kenyataannya setelah mereka lulus, mencoba berkali-kali sekolah di luar negeri tersebut tidak diterima, akhirnya menjadi tekanan bagi anak itu tersendiri dan kita menjadi kasihan terhadap anak kita. Nah, bagaimana fenomena khususnya di Jakarta ini yang mereka berbondong-bondong menyekolahkan anaknya mahal dan jauh dari orang tua di Jawa? Silakan, Ustaz. Ini terjadi kan seperti apa yang saya sampaikan, ya. Artinya kalau kita, ya, tuntutannya agar anak itu nanti kelak menjadi, kalau sudah sekolah di Madinah, di Mekah, Ummul Qura, kemudian di mana saja, datang langsung jadi ustaz terkenal. Kalau saya terkenal nanti ya viral, itu akan membuat capek, ya, dan akan membuat banyak madorot. Kenapa? Karena harapan-harapannya, ya, tidaklah berhubungan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menuntut ilmu kalau mengharapkan bagian dari dunia tidak akan bisa mencium bau surga. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya lam yajib arfal jannah ay rihaha." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntut ilmu kecuali mengharapkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Yang ada capek, kesel nanti anaknya. Jangankan yang tidak terima, yang sudah diterima saja, sudah lulus, kemudian dia merasa marangkali, dan perasaan setan, rasanya kok gak dipakai. Padahal ilmu itu tidak harus nunggu, tidak harus nunggu, tapi harus jemput bola. Yang namanya dakwah sekitar, samping kanan kita, samping kiri, orang tua, paman, semua itu udah masya Allah nikmat. Yang namanya mengajar dia harus di majelis seperti ini, karena juga tidak semua orang punya peluang untuk bisa duduk di majelis, kan begitu ya. Dan juga terkadang tidak semua orang punya kecakapan meskipun dia paham itu. Nah sehingga apa, orang tua jangan sampai ya menuntut kepada anak, kecuali memang anak itu punya kemampuan tapi tidak mau diarahkan ilmu. Bukan kemudian nanti kamu harus, nanti kamu akan jadi ustaz terkenal, punya, maaf nih, punya travel ya, ujung-ujung punya travel, punya ini ya, punya itu, macam-macam. Tidak, itu buat apa? Buat kesel, buat capek, dan tidak akan bisa mencium bau surga. Kecewa, sakit hati, masuk kepada BSH nanti. Tapi kalau ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak harus bisa misalkan keluar negeri, kalau memang bisa ada peluang, kenapa tidak? Nah kalau ada anak punya potensi tidak mau, itu baru kita, ya kita dorong, kita mungkin juga marahi, tapi sudah berusaha, sudah alhamdulillah. Tinggal bagaimana itu, insya Allah ya Bapak Ibu, anak-anak yang sekolah atau belajar, belajar ilmu agama tidak sama dengan belajar ilmu pertambangan, tidak sama dengan mereka yang belajar di sipil, tidak sama dengan mereka yang belajar di kedokteran ya, yang memang tujuannya untuk mencari pekerjaan. Belajar ilmu agama adalah bagaimana untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan juga yang ada pada orang lain. Adapun fasilitas bisa berbeda, bisa mengajar di pesantren, di sekolah, atau tidak, dia enggak, saya bisnis, tapi tetap teman bisnisnya diajarin ilmu, ketemu orang, wah, ilmu disampaikan, oh itu lebih nikmat lagi sebenarnya ya, gitu. Nah, jadi tidak harus ya kemudian nanti jadi ustaz terkenal. Wah, ustaz terkenal jadi viral, jadi viral potongannya saja sudah berapa, belum versi lengkap. Ini susah lah begitu, capek, dan tidak akan mendapatkan kenikmatan baik dunia maupun akhirat. Yang ada keletihan, yang ada kedengkian satu dengan yang lain, yang ada hasad satu dengan yang lain, yang ada macam-macam dari keburukan, na'udzubillah min dzalik. Tapi ingat, ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah nikmat para jemaah ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menjamin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu di sini, niatnya di sini, karena Allah atau bukan. Nah kalau kita karena Allah Ta'ala menitipkan anak-anak lembaga, insya Allah para jemaah jangan khawatir ya. Kalau anak itu diberi ujian, dia akan sabar. Kalau anak itu diberikan kesuksesan, dia akan bersyukur. Nah sekarang coba seperti contoh yang tadi pertanyaan, barakallahu fiik, itu masih dalam proses menuntut ilmu. Artinya apa? Masih berada di apa, green zone, zona hijau kan sebetulnya. Tapi karena salah arah, yang ada kesel, ya tidak? Masih ada di zona hijau, masih ada di zona yang aman, proses menuntut ilmu. Tapi salah niat, salah arah, yang jadi sakit hati, sedih, kesel, macam-macam, sudah ngeluarin duit. Loh, duit dikeluarkan tuh bukan gak ada nilainya di hadapan Allah, bukan seperti belajar semata-mata seperti matematika, ini belajar Quran, belajar ilmu, ada nilainya para jamaah. Nah itu. Tapi kalau tujuannya agar tadi ya emang bikin kesel anak terkenal nanti jadi ustaz terkenal, jadi viral, ya ngisi sana sini, kemudian nanti wah akhirnya berkembang, ya kan begitu akhirnya. Kalau sudah banyak orang pikirannya di otak manusia itu sudah pikiran bisnis, kan gitu, ya udah angka-angka yang ada itu yang bikin capek dan tidak bisa mencium bau surga. Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li syurbi arada min ad-dunya lam yajib arfal jannah. Ya. Harapan untuk ilmu yang harus mengharapkan wajah Allah. Dia tidak untuk ilmu kecuali mengharapkan bagian dari dunia. Jadi ustaz terkenal, pengin punya travel, pengin punya ini, pengin punya itu, pengin ini, pengin itu. Mati tidak bisa mencium bau ikhlas karena Allah. Urusan nanti diberikan kesempatan oleh Allah, ujian. Nah, ini masih ujian untuk ilmu saja sudah begitu. Bagaimana anak kau sudah keluar dari green zone dengan green zone pelangi macam-macam, banyak ujiannya, saingan, saingan. Ya, sampai saya sering sampai pada anak-anak di pesantren. Kalian sudah mencoba duduk di depan masjid, barangkali khotibnya nggak datang. Betul nggak datang. Ternyata disuruh marbotnya. Sabar, saya sampaikan. Kenapa? Karena itu di situ ujiannya memang, ujiannya di situ. Nah sekarang kita sebagai ustaz sudah membuat antum dan menjadikan kita semua menyadari anak-anak dididik dengan ilmu agama. Ah tapi ingat, tetap tujuannya apa diingatkan. Kalau tidak, bisa salah niat, salah tujuan. Yang ada capek, capek, sakit hati, kesel, campur aduk, akhirnya apa? Tidak ke sana, tidak ke sini. Ya. Akhirnya apa? Na'udzubillahi min dzalik, jadi beban. Bahkan lebih parah dari orang yang tidak belajar ilmu. Pertanyaan saya, kira-kira kemungkinan seperti itu ada tidak? Atau memang sudah ada? Ini para jemaah, kalau salah niat, mari kita semua berdoa pada Allah masing-masing sebagai orang tua, mohon anaknya jadikan anak saleh-saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai. Ya, enggak harus anak saya punya pesantren, enggak harus anak saya punya lembaga, tidak harus anak saya punya apa? Travel, travel lagi. Ya, tidak. Bukan untuk itu. Untuk itu, ya kita belajar semuanya. Kalau nanti Allah Ta'ala memberikan kesempatan, pergunakan dan sebaik-baiknya. Doa supaya tetap keikhlasan dijaga, karena itu akan menentukan ya langkah dia dunia dan akhirat. Berhasil di dunia, wah masya Allah. Tapi ternyata di akhirat tidak ada apa-apanya. Rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an niyyah. Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan, berapa banyak amal kecil remeh tidak dianggap manusia. Nah, anaknya cuma lulusan ini tapi jadi besar di hadapan Allah. Kenapa? Niat. Dan berapa banyak amal itu bergengsi besar di hadapan manusia jadi kecil di hadapan Allah. Kenapa? Niat. Nah, mari kita selalu perbaiki. Orang yang betul-betul memperhatikan sunnah diuji masalah niat, dan orang yang ikhlas diuji dalam masalah ittiba'nya. Sahih? Orang yang dengan sufinya, dengan tarekatnya ikhlas semua, tapi ittiba'nya. Dan orang yang ittiba' apa? Ikhlasnya, niatnya. Nah, mari kita jangan berikan setan kesempatan untuk menghancurkan kita dunia sebentar, ya, sementara akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Iya, Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan bagi penelpon, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Muhtar di Duri ini, Pak. Silakan Pak Muhtar pertanyaannya. Mau tanya ini, apakah gelar-gelar ustaz, syekh, kiai itu tanda-tanda orang yang berilmu atau bagaimana? Kemudian bagaimana adanya orang yang berilmu, tapi ketika di dalam masjid dia menolak dipanggil ustadz itu atau kiai, karena katanya di masjid tidak ada derajat ustadz, semuanya sama di sisi Allah. Ini aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Ya, itu ada istilah asy-syekh, ada ustadz, ada kiai. Itu kan istilah ya. Kalau syekh itu ada dua makna ya, orang yang sudah berumur, orang tua. Tapi juga makna dari si ilmu disebut sebagai syekh ya, si ilmu ya. Seperti disebut dengan syekhun Islam. Ya. Kedua, ustaz itu bahasa Arab artinya guru, syekh juga bahasa Arab artinya orang tua. Orang tua dari si umur disebut juga syekh. Antara itu kadang saya dengar ya syekh. Ya. Gimana syekh? Kabarnya khair syekh gitu. Syekh itu orang lebih tua ya. Atau sudah beruban. Nah, kalau syekh dalam pengertiannya sudah punya ilmu, ya disebut juga syekh. Ya. Seperti disebut dengan syekh Islam yang sudah pada puncaknya ya. Adapun ustaz maknanya guru, pengajar. Kecuali al-ustaz ad-doktor itu profesor ya. Dan kiai, ada kiai selamat ternyata kebo. Ya. Jadi itu istilah dan menjadi lakob. Nah, lakob namanya lakob ya, silakan seorang dokter dipanggil ya dokter, profesor ya pak ya profesor, pak dokter, KRT gitu kan. Nah jadi lakob itu secara syar'i di apa namanya diterapkan, dipakai, sehingga kalau orang itu tidak disebut dengan lakobnya dia tidak enak. Ini dicontoh Nabi ketika memanggil Heraklius dengan apa? Ya Azimur Rum, wahai pembesar Romawi. Ya. Ini dalam rangka untuk menghormati. Ya. Namun anggapan salah kalau di masjid sama di luar tidak. Enggak sama, semua sama di sisi Allah itu. Enggak hanya di masjid. Inna akramakum indallahi at dari si Allah paling bertakwa, dan takwa itu di hari masjid salah. Ya, Nabi bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada, bukan hanya di masjid. Di masjid ya, kita enggak mau dipanggil ustaz di luar, ustaz. Sementara ustaz itu kerjanya aktivitasnya di masjid kan gitu. Ini salah paham lagi. Itu salah paham. Ya. Ya. Kalau masalah lakob dia tidak ada masalah kalau dia rela untuk dilepas dari lakobnya. Tapi kita yang sudah tahu lakob itu disampaikan, jangan sampai wah sudahlah gak usah disebut sebagai dokter ya, ART, kecuali dia tidak tersinggung itu, sudah akrab, sudah biasa. Tapi memang belum pernah, dan dia sudah punya jabatan sebut nama, ya seperti Nabi, ya Adimurro ini, ya. Tapi kalau yang bersangkutan, misal profesor, doktor, sudah pak, kau sebut itu, sebut nama saja. Oh ya sudah, namanya dia lepaskan dia haknya dia, ya lakop. Nah termasuk lakop-lakop yang negatif, si pincang misalkan, si jangkung. Nah kalau dia itu nggak senang dengan itu nggak boleh. Dipanggil namanya kadang gak noleh, dipanggil jangkung baru noleh, apalagi siapa misalkan baru noleh, itu boleh ya lakob, meskipun itu negatif. Ini juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, ketika menjelaskan wailun likulli humazatil lumazah, alhamas wal lamaz, memberikan gelar atau juga memberikan isyarat-isyarat yang tidak bagus, termasuk ghibah. Ya itulah jawabannya. Allahu a'lam bissawab. Nah Ustaz barakallahu fikum, nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil. Baiklah, sebagai penutup, senantiasa kita mohon kepada Allah taufik pertolongan. Jangan berhenti untuk selalu minta pertolongan kepada Allah, ya. Kemudian minta ilmu yang bermanfaat, dijauhi ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu lah. Minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.